nyanyi bareng yuk. Sayang, opo koe? Tangannya dilambaikan ke atas. Senengmu soko atiku satenane ra ngapusi isi tresno sliramu duka pujaning ati nanging koe ora reti koe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki koe mlenjani janji jare sehidup semati nanging apa bukti koe medhot tresnoku demi wedokan liyo ya wis ora apa-apa insyaallah aku iso me sambat.